Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala asy-syarihu habibahullah وأما قول المؤلف رحمه الله والأحاديث في ذكرهم عليهم الصلاة والسلام كثيرة جدا. Adapun hadis-hadis tentang masalah malaikat ini sangat-sangatlah banyak. فقد أفاد رحمه الله تعالى في إيراد الأحاديث الواردة في ذكر الملائكة. Sungguh beliau telah banyak membawakan hadis-hadis tentang malaikat. Lianna al-imana bil malaikati huwa ahadu arkanil imani sitta. Kenapa? Karena iman terhadap para malaikat ini adalah salah satu dari rukun-rukun iman yang enam. Fayajibu ma'rifatu ha'ula'il malaikah. Oleh karena itu wajib untuk kita kenal, kita mengetahui malaikat-malaikat ini, sifat-sifatnya, tugas-tugasnya, nama-namanya yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wal imanu bihim imanan mufassala wa la yakfil imanu bihim imanan mujmala. Dan mengimani malaikat itu harus rinci. Barakallahu fikum. Sifat-sifatnya, sifat fisiknya, sifat-sifat batinnya. Barakallahu fikum. Nama-namanya yang disebutkan namanya, tugasnya. Walidzalika afada Syekh rahimahullahu taala fi iradil ahaditsil mutadamminati li sifatil malaikati wa amalihim. Oleh karena itu beliau banyak membawakan hadis-hadis yang mengandung sifat-sifat malaikat dan perbuatan atau maksudnya tugas-tugasnya. Wasnafahum min ajli i'tiqadi ma jaa'a fil ahadits allati istamalat ala kulli hadhihi at-tafasil. Baik. Asnaf, kelompok-kelompok yang ada pada malaikat ini ragam macamnya. Baik, untuk kita yakini sebagaimana yang ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencakup semua rincian-rinciannya. وهذا بخلاف قول الفلاسفة القائلين بأن الملائكة عبارة عن الهواجس الكامنة في النفس البشرية. Ini berbeda keyakinan kita tentang malaikat, insyaallah nampak tentang bagaimana malaikat itu sesuai dengan kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah yang memiliki jasad. Barakallahu fikum. Memiliki bentuk, memiliki sifat-sifat. Mereka adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan pemahaman para ahli filsafat yang mereka meyakini dan mengatakan bahwa malaikat itu ibarat alil hawajisil kamina fi nafsil basyariyah. Bahwa barakallahu bikum, malaikat itu ibarat tentang apa yang ada dalam jiwa manusia. Taib. Fa in kanat hadhihi al-hawajis tu'abbiru 'anil khairi fa hiya al-mala'ikah. Kalau apa yang ada dalam diri seseorang itu menggambarkan sesuatu yang baik, maka itulah malaikat. Ini menurut para filosof. Wa in kanat hawajis syarr fa hiya syaitan asy-syayatin. Kalau ternyata yang ada dalam hati itu adalah sesuatu yang menggambarkan tentang kejelekan, maka itulah syaitan. Bukan begitu modelnya. Taib. Falaysa bi fikrihim anna al-malaikata wasyayatin makhluqun. Dalam benak para filosof, ahli filsafat, malaikat dan syaitan itu bukanlah makhluk, tapi ada sesuatu penggambaran yang ada di dalam jiwa setiap manusia. Kenapa? Li'annahum la yu'minuna bil ghaib. Karena para filosof itu tidak meyakini perkara gaib. Wa inna ma yufassirun al-malaikata bi quwwal khairil kaminati bil insan. Para filosof, para ahli filsafat ini menafsirkan dan mengatakan bahwa malaikat adalah quwwal khair atau kuwal khair, kekuatan baik yang ada tersimpan dalam diri manusia, itulah malaikat. Wa syayatin biqwa syarr, dan kapan kekuatan itu adalah kekuatan jelek, maka itulah syaitan. Ini pemahaman orang-orang ahli filsafat. Hadza madzhabul falasifah wa ra'yuhum bil malaikah. Inilah pendapat yang dipegang oleh para filosof tentang malaikat. Ini menyimpang tentunya karena menentang sekian banyak dalil. Wa amal musyriku wa ma musyrikul Arab fa innahum yaqulun, beda lagi dengan pemahaman orang-orang musyrik Arab. Bagaimana? Yaqulu nabi annal malaikata innama hum banatullah. Mereka meyakini, orang-orang musyrik Arab meyakini bahwa malaikat itu adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu subhanahu tazawwaja minal jin. Mereka meyakini bahwa Allah nikah dengan jin, lahirlah malaikat. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha tinggi Allah dan maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Fawaladullahul banat wa humul malaikah. Qala Allahu ta'ala wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Mereka orang-orang musyrikin menjadikan bainahu wa bainal jinnati nasaba, antara Allah dengan jin itu adalah nasab. Wa qala ta'ala wa ja'alul malaikata alladziina hum 'ibadur rahmani inatha. Mereka menjadikan malaikat-malaikat itu yang mereka sesungguhnya adalah hamba-hamba Allah, ibadur rahman, mereka menganggap itu adalah makhluk-makhluk yang merupakan putri Allah, anak-anak perempuan. Asyhadu khalqahum. Apakah pernah mereka menyaksikan bahwa malaikat itu memang perempuan? Pernah mereka lihat bahwa malaikat itu adalah makhluk yang berwujud perempuan? Pernah mereka lihat sehingga mereka meyakini itu? Asyhadu khalqahum. Satu tabu syahadatuhum wa yusallun. Pernyataan dan keyakinan mereka bahwa malaikat adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala akan dicatat dan mereka akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yusallun. Wa qala apa asbakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha innakum lataquluna qawlan 'azima. Apa asbakum rabbukum bil banin? Apakah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian anak laki-laki? Maunya kalian wahai manusia, terus orang-orang Arab pada saat itu, maunya kalian anak laki-laki, kemudian kalian menyandarkan kepada Allah anak perempuan. Bagaimana ini? Kalian saja tidak senang dengan anak perempuan, kemudian kalian nisbahkan anak perempuan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Innakum la taquluna qawlan 'azima, sungguh sangat berat ucapan kalian ini. Waqala wa yaj'aluna lillahi al-banati subhana wa lahum ma yashrahun. Mereka orang-orang musyrikin menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala anak-anak perempuan. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Walahum ma yashtahun, dan mereka menginginkan apa yang mereka inginkan. Ya anak laki-laki. Kapan ada anak perempuan langsung mereka bunuh. Yani lahumud dzukur. Wa qala astafal banati 'alal banin. Ma lakum kayfa tahkumun? Afala tadhakkarun? Am lakum sultanun mubin? Fa'tu bi kitabikum kuntum shadiqin. Astafal banati alal banin. Apakah Allah memilih anak-anak perempuan di atas anak laki-laki? Malakum kebatah kumun. Betapa jelek apa yang kalian putuskan. Apalah tadakkarun. Tidakkah kalian mendapatkan peringatan? Amlakum sultanum mubin. Apakah kalian memiliki hujjah atas pendapat kalian ini? Fatubi kitabikum ikuntum sadikin. Datangkan kitab itu. Datangkan hujjah itu kalau betul-betul kalian benar. Bahwa Allah memiliki anak perempuan. Ini malaikat. Kami yasifuna al-malaikata bi'annahum banat. Musyrikin Arab meyakini bahwa malaikat adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ja'aluna lillahi al-banati subhanahu wa lahum ma yashtahun. Mereka menyandarkan untuk Allah Subhanahu wa taala anak perempuan. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Wa lahum ma yashtahun, dan mereka pengin anak laki-laki. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Mereka musyrikin Arab ini kalau diberitahu, diberi kabar bahwa mereka mendapatkan anak perempuan dari istri mereka yang baru saja melahirkan anak, bahwa yang mereka lahirkan adalah anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, langsung menghitam wajah mereka dalam kondisi menahan amarah. Baik. Yatawara minal qawmi min su'i ma bushirabih. mereka sembunyi, tidak mau gaul, tidak mau bergabung, tidak mau ngumpul-ngumpul lagi. Biasanya ngumpul-ngumpul, tidak lagi mau ngumpul-ngumpul, malu dia. Baik. Ya tawara minal qawm min su'i ma busyirabih, atas jeleknya apa yang diberitakan kepadanya. Ayum sikuhu alahun, tinggal dua pilihan. Satu di antara dua pilihan. Ayum sikuhu alahun, tetap dia pelihara anak perempuan ini sampai dia harus menanggung malu. Am yadussuhu bitrab, atau harus dia injak masuk ke dalam apa? Ke dalam tanah. Dia kubur hidup-hidup. Ala sa'a ma yahkumun, betapa jelek apa yang mereka putuskan. Fahaula yakrahuna albanat, mereka orang-orang musyrikin tidak senang anak perempuan. Faminhum may yubkiha ala dhillatin wa ihtiqarin wa yadhlimuha, mereka di sebagiannya tetap memelihara anak perempuannya, tapi dhillah, direndahkan, dihinakan, dizalimi. Faminhum may yudfinuha hayyah, di antara mereka ada yang mengubur anak perempuan dalam kondisi hidup. Wahiyal mau'udah, ini yang dikatakan al-mau'udah, anak-anak kecil yang dikubur hidup-hidup. Walihada qala ta'ala ayumsikuhu alahun, yakni yubkiha hayyatan muhanah. Tabarakallahu fikum. Mereka sendiri hina di tengah-tengah masyarakatnya, dan mereka pun menghinakan anak-anak perempuan mereka. Barakallahu fikum. Am yadussuhu fit-turab, atau mereka akan menguburnya hidup-hidup, yakni yudfinuha wa hiya hayya. Ala sa'a ma yahkumun ila qawlihi ta'ala wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna wa tasifu al-sinnatul kadhiba anna lahumul husna la jarama anna lahumun nar wa annahum mufritun wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun, mereka menjadikan untuk Allah apa-apa yang mereka tidak senangi. Mereka tidak senang perempuan, justru mereka menyandarkan perempuan untuk Allah. Wa tasifu al-sinnatul kadhib, dan keluar dari lisan-lisan mereka kedustaan. Anna lahumul husna, bahwa mereka memiliki kebaikan. La jarama anna lahumun nar, tidak diragukan lagi bahwa mereka akan mendapatkan api neraka. Wa annahum mufratun. Fahaulai la yardona albanat li anfusihim, mereka-mereka ini tidak rida untuk mereka mendapatkan anak-anak perempuan. Wa yatarafauna anha wa yansibunha lillahi azza wa jalla, mereka tidak mau punya anak. Ya tarafauna anha, barakallahu bik, mereka bangga kalau tidak punya anak perempuan, hanya anak laki-laki tok. Kapan mereka punya anak perempuan, mereka menganggap dirinya hina, sehingga untuk tinggi mereka harus membunuh anaknya. Lucunya mereka menyandarkan anak perempuan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza tanaqqusullahu azza wa jalla, dan ini tentunya melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Wa syahidu min hadza kullihi huwa qawlu ba'd al-musyrikil arab fil malaikati bi annahum banatun. Sisi pendalilannya kita dari semua ayat-ayat ini bahwa orang-orang musyrik Arab meyakini bahwa malaikat itu adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Maha tinggi, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka ucapkan. Baik. Jadi orang-orang falasifah salah, keliru mereka tentang malaikat. Orang-orang musyrik Arab juga salah mereka tentang malaikat. Wa hunaka simpun akhar min musyrikil Arab ya'budunal malaikat. Jenis lain dari orang-orang Arab sendiri, justru ada yang menyembah malaikat. Wa yad'unahum min dunillahi azza wa jalla, justru mereka mempertuhankan malaikat, dan mereka memohon, meminta kepada malaikat, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghluna bi, mereka berlaku gulu, berlebih-lebihan terhadap malaikat. Qallahu ta'ala fi wasfiha ulai wa akhibatu amrihim, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang sifatnya mereka ini, para penyembah malaikat, dan akhir dari urusan mereka. Wa yauma yahsyuruhum jami'an, di hari kiamat nanti, di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semuanya. Tsumma yaqulu lil malaikati haula'i yakum kanu ya'budun, kemudian Allah mengatakan kepada para malaikat, minta pertanggungjawabannya. Haula'i yakum kanu ya'budun, apakah mereka-mereka ini manusia dulunya di dunia menyembah kalian wahai para malaikat? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim, para malaikat berlepas diri. Maha suci engkau ya Allah, engkaulah wali kami dan bukan mereka. bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun, bahkan mereka sesungguhnya menyembah jin dan kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Fa ibadatu laysat ibadatan lil malaika, pada hakikatnya bukan malaikat yang mereka ibadahi, wa inma hiya ibadatul lisyayatin. Barakallahu fiik. Baik, banyak keyakinan-keyakinan yang salah di tengah-tengah masyarakat kita seperti ini juga. Barakallahu fiikum. Baik, setan yang mereka ibadahi, setan yang mereka sembah. Baik. Atau ada yang mengatakan, oh kita akan mendatangkan roh fulan, roh si mayit. Bukan, bukan rohnya. Barakallahu fiikum. Yang datang adalah syaitan, jin. Baik. Walihada qala ta'ala, atau juga mereka mengatakan, oh si fulan, wali fulan, muncul dan berbicara. Barakallahu fikum. Bukan, bukan wali yang berbicara, tapi syaitan yang berwujud wali. Syaitan yang berwujud manusia, berwujud wali, muncul di kuburannya dan berbicara, menampakkan diri. Barakallahu fikum. Orang-orang pun percaya bahwa itu adalah wali fulan, bukan. Itu adalah syaitan. Yang mereka sembah sesungguhnya adalah syaitan. Walihada qala ta'ala ala lisanihim, anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsarum bihim mu'minun. Oleh karena itu malaikat berlepas diri dan mengatakan, bukan kepada kami sesungguhnya mereka menyembah. Mereka menyembah syaitan. Dikiranya yang datang kepada mereka itu adalah malaikat. Baik. Dikiranya yang datang kepada mereka membantu mereka itu adalah malaikat. La. Yang datang kepada mereka membantu mereka itu adalah syaitan. Wallahu musta'an. Baik, insyaallah pembahasan besok tentang masalah kitabullah. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang malaikat, dan ini adalah rukun dari rukun-rukun iman yang 6. Barakallahu fikum, yang di antara 6 rukun itu. Baik, masyaallah kita sudah banyak mendapatkan faedah tentang malaikat. Jangan salah keyakinan kita tentang malaikat, ini merupakan rukun. Barakallahu fikum. Jangan seperti orang filosof yang meyakini bahwa malaikat itu adalah quwwah al-khairiyah, kekuatan yang baik yang ada dalam jiwa. Barakallahu fikum. Karena ada juga kaum muslim meyakini yang seperti ini. La haula illa billah. Seperti mereka meyakini dajjal. Dajjal itu kan sosok makhluk, bukan. Dajjal itu ada pada setiap orang ketika dia berbuat jahat. La haula illa billah. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.